الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di pagi hari yang berbahagia ini kajian berkaitan tentang motivasi-motivasi jiwa yang dituangkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Di antara hal yang menjadi konsentrasi iblis dalam upaya mereka menggoda manusia adalah menjauhkan manusia itu daripada ilmu. Karena dengan ilmu manusia akan tahu bagaimana cara meraih cinta Tuhannya. Dia akan tahu kebenaran, dia akan tahu bagaimana cara membantah syubhat-syubhat iblis, cara membantah ajakan-ajakan iblis. Oleh karenanya para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bersama bahwasanya ilmu adalah hal yang paling dibenci oleh iblis. Ilmu itu adalah hal yang sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya. Sehingga dari zaman ke zaman sepanjang waktu, yang menjadi target utama iblis itu adalah menjauhkan manusia daripada ilmu, menjauhkan manusia daripada ilmu, membuat manusia itu benci dengan ilmu, membuat manusia itu malas dengan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Maksudnya adalah ilmu agama, ya, ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana menggapai surga, yaitu ilmu agama. Nah, setan ataupun iblis sangat membenci orang-orang yang senantiasa bersama ilmu. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir menyinggung orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang kencang dalam masalah ibadah, namun mereka begitu kurang dalam masalah ilmu. Bahkan setan telah berhasil menjadikan hati mereka itu membenci ilmu. Mereka adalah orang-orang sufi. Orang-orang sufi, ya. Beliau mengatakan wa inna min khafiyyi makaidis syaitan. Di antara tipuan setan yang samar, an yuzayyina fi nafsil insani ta'abbud. Ketika dia menghiasi di dalam diri, di dalam jiwa seseorang itu at-ta'abbud, kecintaan kepada ibadah, liyashghalahu an afdali ta'abbud, agar mereka tidak disibukkan oleh ibadah yang lebih besar, afdalu ta'abbud, ibadah yang paling utama, wa huwal ilmu, yaitu ilmu. Ya. Jadi setan ataupun iblis sering datang kepada kita bukan menampakkan sebagai orang yang jahat, ya. Tapi dia datang kepada kita menampakkan sebagai sosok yang bijaksana. Makanya dalil-dalil ataupun argumen-argumen yang digunakan, yang disisipkan iblis di dalam bisikan-bisikannya kepada kita itu argumen-argumen yang tampaknya adalah kebenaran. Kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak merenungi lebih dalam dan berlindung, a'udzubillah minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, maka kita bisa tertipu. Karena setan datang kepada kita bukan menampakkan seorang perampok, pencuri, ya, begal, penjahat, bukan. Dia akan menampakkan seperti seseorang yang saleh, orang yang pintar berdalil, seseorang yang faham agama. Bahkan bahkan seringkali iblis menyesatkan manusia dengan Al-Quran, dengan hadis. Bukankah orang yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Muljim, ya, adalah seorang yang ketika membunuh Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, "Wa minan nasi mayyash, wa minan nasi mayyash yashri nafsahu butigha amrudatillah." Di antara manusia ada yang menjual jiwanya, nyawanya untuk meraih ridha Allah. Dia kira dengan membunuh Ali bin Abi Thalib khalifah ketika itu adalah amalan jihad, ya, yang bisa mendatangkan ridha Allah. Iblis menggodanya dengan ayat. Iblis datang seakan-akan sebagai seorang penceramah, orang yang bijaksana. Hati-hati kita dengan tipu daya yang seperti itu. Nah, demikian juga upaya iblis dalam menjauhkan para penuntut ilmu, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang tumbuh kecemburuan dalam dirinya untuk belajar Islam, ya. Cara iblis agar menjauhkan orang-orang seperti ini dari kajian, dari ilmu, ya, adalah dengan apa? Dia datang kepada orang ini mengatakan bahwasanya yang penting itu ibadah. Ilmu itu hanya aksesoris. Bukankah tujuan daripada ilmu itu ibadah? Tujuan dari ilmu ibadah, iblis tahu loh. Ya, para pendengar sekalian, iblis tahu bahwasanya tujuan daripada ilmu itu ibadah. Benar atau tidak ini? Benar, sangat benar. Tujuan daripada ilmu itu ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ilmu bila amal kasyajari bila thimar. Ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Di puncak daripada ilmu itulah amalan. Al-ilmu wasilah wal amalu ghayatuhu. Ilmu itu hanya wasilah, sementara tujuan atau yang dituju itu adalah amalnya, amalan. Benar itu. Dan iblis tahu itu. Maka ironi ya, jika seorang penuntut ilmu yang sudah, ya, seorang penuntut ilmu, seorang muslim, dia tidak tahu bahwasanya tujuan daripada ilmu itu amal. Sangat ironi. Iblis saja tahu, sehingga itu yang digunakan iblis dalam menjadi argumen mereka untuk menjatuhkan para penuntut ilmu ini. Orang-orang yang rajin kajian ini, orang-orang yang senang dengan ilmu ini. Ya, entah itu menuntut ilmunya di kajian ataupun di daurah ataupun di internet, ya, ataupun di pondok pesantren ataupun di universitas manapun menuntut ilmu agama. Gak usahlah kamu sibuk-sibuk belajar seperti ini, membuka buku, menghafal, ya, ikut jam, harus belajar sekian jam, ya, harus mencatat, ya, harus safar jauh dari keluarga. Ya. Yang penting kan kita itu ibadah, yang penting ibadah. Ya. Jadi iblis saja tahu tujuan daripada ilmu itu ibadah. Ya. Nah, gimana cara membantahnya? Gampang banget. Imam Al-Jauzi rahimahullah mengajarkan kepada kita di sini bantahannya. Liyasqalahu an afdhali ta'abbud wa huwa al-ilmu. Ya. Dia lupa bahwasanya ilmu itu adalah amal. Dia sibukkan manusia ini, ya, iblis sibukkan seorang manusia ini dengan apa? Dengan ibadah. Tentu saja ibadah yang tanpa ilmu. Alasannya apa? Ini adalah yang paling utama. Yang menjadi pokok tujuan itu adalah ibadah, amal. Ayo beramal. Ilmu itu hanya sarana, gitu kan. Nah, orang ini lupa bahwasanya ternyata menuntut ilmu itu juga ibadah, ikhwah. Bahkan itu afdhalul ibadah. Dia lupa sesuatu hal yang lebih utama daripada sekedar amal, yaitu apa? Ilmu. Ilmu itu adalah paling amalan yang paling afdhal. Menuntut ilmu adalah amalan yang paling afdhal. Tidak ada keraguan atas kesimpulan itu. Kenapa? Karena semua ibadah itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa ilmu. Semua ibadah mustahil kita bisa laksanakan tanpa ilmu. ya. Apalagi ini ibadah kepada Tuhan, Tuhan yang kita enggak bisa lihat, belum bisa lihat di dunia ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita rizki untuk bisa masuk surga dan bisa melihat Tuhan kita yang maha mulia. Ya. Ibadah-ibadah yang bukan ibadah-ibadah seperti yang kita lihat di umumnya masyarakat di hadapan mata kita, tapi ibadah-ibadah yang metodenya itu dari jalur wahyu. Nah, maka tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali jangan belajar, belajar dan belajar. Bukan belajar dari pengalaman ya, atau belajar dari kehidupan, belajar kepada para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Ya. Maka orang yang paling disenangi oleh setan itu ya para pendengar sekalian, bukan orang yang suka mabuk, bukan orang yang suka judi, bukan orang yang kerjanya teori molimo, ya. Mabuk, judi, macam-macam ya, ngerampok, ya. Nipu. Bukan itu. Iya, itu dicintai sama iblis. Tapi kan orang-orang yang dicintai iblis itu bertingkat-tingkat, enggak satu level. Yang paling dicintai sama iblis itu ahli ibadah. Orang yang gemar beribadah tapi enggak pakai ilmu. Nah, itu yang paling disenangi sama iblis. Kalau iblis dapat orang mangsa yang kayak gitu tuh, wah. Syukuran mungkin ya iblis ya. Senang banget. Ada orang ahli ibadah tapi enggak pakai ilmu, enggak ikuti tuntunan Nabi Muhammad, itu senang banget iblis. Kenapa? Karena orang yang kayak gini ini bakal awet dosanya, bakal awet maksiatnya. Ya. Ibadah itu kalau enggak sesuai dengan prosedur jadi maksiat. Ibadah kalau enggak sesuai dengan tuntunan itu jadi maksiat. Bukankah Nabi pernah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Segala amalan yang tidak didasari daripada tuntunan kami, maka dia tertolak. Ya. Nabi juga pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum ma muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru yang dikaitkan dengan agama Islam ini. Perkara-perkara ibadah yang berkaitan dengan agama Islam ini, berkaitan perkara-perkara ibadah baru yang berkaitan dengan Islam. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Karena segala yang baru dalam agama ini namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu ujungnya di neraka. Makanya iblis itu senang banget. Kenapa? Ini bakalan awet dia maksiatnya. Dosanya itu bakalan awet. Kenapa? Karena dia akan menyadari dia sedang tidak berada dalam kesalahan. Bahkan dia berada dalam kebenaran dan akan dia bela perjuangan, bahkan perjuangannya dalam membela ya kesalahannya itu akan dia yakini sebagai jihad. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Berbeda dengan ahli maksiat. Memang dosanya itu maksiat. Bukan ibadah yang dikemas, bukan sebuah dosa yang dikemas menjadi ibadah. Padahal itu bid'ah ya. Kalau ahli maksiat Dia merasa ketika berbuat salah itu dia salah, ya, sehingga kesempatannya untuk bertaubat itu besar. Senakal-nakalnya orang, sejahat-jahatnya orang, itu hati nuraninya pasti berbicara, pasti menasihati dia, ini nggak baik seperti ini, jangan sampai anak saya kayak gini, gitu kan? Saya nggak mau punya keturunan kayak saya ini, anak saya harus lebih baik, pasti seperti itu. Dia ngaku salah gitu. Tapi kalau orang yang seperti ini tadi nih, yang pertama ya, beribadah, kenceng ibadahnya, tapi gak pakai ilmu, maka orang yang seperti itu sangat disenangi oleh iblis. Hati-hati, iblis bisa datang kepada kita dalam berwujud penceramah, ustadz, kiai ya, seorang yang bijak. Hati-hati. Baik. Waqad, kemudian Mujahid mengatakan di sini. Waqad danas hailata iblis, hailata iblis. Hailatu iblis ila jama'atin minal mutasawwifah hatta mana'u min hamlil mahabir talamidatahum. Saking besarnya pengaruh iblis kepada kelompok sufi, sampai-sampai mereka melarang siswa-siswa mereka, murid-murid mereka membawa tinta-tinta. Maksudnya adalah sampai mereka melarang anak-anak mereka, generasi muda mereka dari belajar. Belajar dengan kitab-kitab para ulama, belajar Al-Quran, belajar hadis. Hatta qala Ja'far Al-Khuldi, sampai Ja'far Al-Khuldi pernah mendapati, kemudian dia bercerita, "Lau tarakani sufiyah ji'tukum bi isnadin ad-dun bi isnadid dunya." Andaikan kamu temui seorang sufi, lalu kamu sampaikan kepadanya isnad, sanad-sanad yang sanad-sanad paling top di dunia ini, sanad-sanad hadis, sanad-sanad ilmu paling top di dunia ini. Ya, katabtu majlisan 'anil Abbas ad-Dauri. Maka mereka enggak akan peduli gitu. Aku pernah bermajlis dengan Abbas ad-Duri, falaqini ba'du sufiyah. Kemudian ada sejumlah orang-orang yang beraliran sufi menemuiku ke faqala. Ya, aku pernah duduk di majlis. Aku pernah nyatat faedah kajian ketika kami duduk di kajiannya Abbas ad-Duri. Lalu sebagian orang sufi datang kepadaku, dia berkata, "Da ilmul waraq wa 'alaika bi ilmil khiraq." Tinggalkanlah ilmu kertas-kertas ini, tinggalkanlah. Mendingan kamu sibuk dengan ilmu khiraq, ilmu. Ilmu apa ya namanya? Khiraq itu ilmu laduni, ilmu batin. Ya. Ini hanya ilmu-ilmu kertas seperti ini, belajar kayak gitu, belajar baca kitab, mendengarkan kajian. Ya kan? Belajar kepada ulama, itu ilmu waraq, itu ilmu zahir, itu ilmu kertas. Sibukkanlah dirimu dengan ilmu batin, ilmu khiraq, ilmu laduni. Ilmu yang kalian enggak perlu belajar pakai kertas-kertas gitu. Ilmu khiraq. Masya Allah. Ya. Nah, ini di antara pengaruh iblis kepada sebagian manusia. Ya, jadi ditampakkan ilmu kesalahan itu bukan sesuatu yang salah, benar-benar salah, ya. Andaikan iblis mengatakan kepada orang-orang yang seperti ini, tinggalkanlah ilmu ilmu agama itu enggak baik itu, pasti enggak laku itu. Ilmu agama itu enggak baik. Enggak baik, enggak usah. Itu buruk, enggak laku. Tapi iblis katakan apa? Ya, cara iblis berhujah, tinggalkanlah ilmu ilmu zahir, sibukkanlah kamu dengan ilmu laduni, ilmu batin, yang enggak perlu pokoknya belajar-belajar kayak gitu. Seperti seakan-akan seorang yang bijaksana, hikmah. Wa hadha min khafiyyi hili iblis. Inilah di antara apa namanya? Kesesatan yang diberikan iblis, yang dilemparkan iblis kepada hati orang-orang, sebagian orang-orang, sebagian manusia. Walaqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu. Dan sungguh iblis telah membenarkan prasangka mereka. Ya. Wa innama fa'ala wa zayyanahu 'indahum lisababain. Hal itu terjadi dan iblis menjadikan prasangka mereka bahwasanya da ilmul waraq 'alaika bi ilmil khiraq, tinggalkanlah ilmu kertas itu, sibukkanlah dengan ilmu batin, ilmu laduni. Setan menghiasi keyakinan ataupun prasangka itu karena ada dua sebab, ada dua tujuannya, ada dua sebabnya. Yang pertama, annahu aradahum yamshuna fi dhulma. Iblis menginginkan mereka untuk selalu di dalam kegelapan, selalu sesat. Karena kan kuncinya seorang dapat hidayah itu kan ilmu. Ilmu itu sumber kebaikan. Tidak ada suatu hal yang lebih berharga, lebih baik, lebih berkah di muka bumi ini selain ilmu, ikhwah. Makanya kalau kalian mendapatkan hidayah, senang dengan ilmu, cinta dengan ilmu, terutama lebih-lebih itu ilmu yang sumbernya valid, ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah, pemahaman para salaf. Itu nikmat yang sangat mahal, sangat mahal. Tidak yang lebih mahal daripada itu. Tidak ada keberkahan yang lebih berkah daripada itu. Ya. Karena dengan itulah kita akan selamat dari kegelapan, dari kesesatan. Bukankah Nabi pernah mengatakan, ya, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, akan Allah fahamkan dia agama ini. Akan Allah fahamkan ilmu. Bukankah Nabi juga pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjuang melangkahkan kakinya dan dirinya dalam menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi yang tujuannya yang pertama, agar mereka awet di dalam kesesatan. Ya, begitu mereka tahu ilmu baru sadar, oh Masya Allah, saya pernah bertemu dengan seorang, dulu dia beraliran, punya sebuah aliran sesat lah, 40 tahun dia ya berada dalam aliran tersebut. 40 tahun sampai-sampai dia diangkat menjadi kiainya ataupun ustadznya seperti itu, sudah diperkenankan mengisi kajian gitu di aliran itu. Jadi bukan orang, tidak dianggap orang awam lagi menurut aliran itu ya, sudah dianggap seperti ustadz. Sampai di usia 40 tahun Allah berikan ilmu kepadanya. Dia mendengarkan kajian-kajian ya yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Dia dengarkan, oh, baru sadar. Masya Allah, selama 40 tahun saya tertidur, nggak tahu. Ternyata saya dikibulin. Dia cerita langsung sama saya. Ketika itu saya potong rambut dan yang motong beliau dan sambil cerita, ternyata ya dia punya pengalaman menarik. 40 tahun saya nggak sadar, saya dibohongin, saya ditipu. Ternyata itu kesesatan. Alhamdulillah di usia 40 tahun Allah sadarkan saya mengenal sunnah, mengenal tauhid. Masya Allah. Sampai dia mengatakan, ini sebuah rizki yang besar saya rasakan. Ini adalah hadiah besar dari Tuhan, dari Allah. Ya, dan itu benar ya. Sehingga dengan ilmu orang lagi sadar dari kesesatan. Ini yang pertama ya. Iblis ingin mengawetkan mereka agar mereka itu istiqomah di dalam kegelapan. Yang kedua, anna tasaffuha al-ilmu al-ilma kullu yawmin yazidu fil 'alim. Membuka lembaran-lembaran buku yang berisi ilmu itu akan menambah ilmu bagi orang yang alim. Akan menambah ilmu pada diri orang yang alim. Wa yakshifu lahu ma kana khafiyan anhu. Akan tersingkap hal-hal yang selama ini tersamar. Wa yaqwi imanahu wa ma'rifatahu, dan akan menguatkan iman serta pengetahuannya. Wa yurihi aiba katsirin min masalikihi. Kemudian dia menjadi sadar tentang aib-aib, kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya, di dalam kehidupannya. Wa idza tasaffaha min hajar Rasulullah sahabah, ketika dia membuka lembaran-lembaran kertas yang berisi tentang penjelasan kehidupan, metode beragamanya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Menunjukkan bahwasanya Ibnu Jauzi adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajak masyarakat umat untuk mengikuti pemahaman para salaf, para sahabat ya. Dia mengatakan di sini ya. Wayurihi aiba katsirin min masalikihi idza tasaffaha manahijar rasuli wassahabah. Iblis melarang mereka, menjauhkan mereka dari kitab-kitab, dari kertas-kertas yang berkah, berisi dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan penjelasan para ulama. Itu tujuannya agar mereka tidak tahu tentang kekurangan mereka ya. Ketika mereka membuka manahijar rasuli, membuka lembaran-lembaran yang menjelaskan tentang metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, wassahabati, dan para sahabatnya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya manhaj salaf ini gerakan baru yang baru muncul, tidak, ini adalah agama Islam sejak zaman Ibnu Jauzi. Bahkan bukan itu ya. Ini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, la tazalu min ummati ta'ifatun zahirin 'alal haqq. Akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang berada senantiasa berada di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan dia orang-orang yang mencela mereka. Ya, dan mereka akan senantiasa menang di atas kebenaran hatta ya'ti amrullah, sampai datanglah hari kiamat. Nah. Kemudian Ibnu Jauzi melanjutkan nasihatnya. Farada iblis sadda tilka turuq bi akhfa hilah. Iblis ingin menutup jalan kebaikan itu dengan tipu daya yang sangat samar. Samar. Ya, kalau iblis lugu, terang-terangan gitu, enggak laku. Enggak laku. Makanya dosa-dosa itu ditampakkan kepada kita dengan hal-hal yang indah, seperti misalnya ya, riba. Riba dikatakan bunga, ya. Bunga itu sesuatu yang indah, bunga. Semua orang senang dengan bunga. Ya toh? Jadi iblis berusaha menutup pintu-pintu kebaikan di hadapan manusia itu dengan tipuan yang samar. Maka hati-hati. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang berilmu. Fa'alhara annal maqsud al-amal. Dia tampakkan dalam diri orang itu bahwa tujuan itu adalah amal, bukan ilmu. Yang paling pokok itu amal. Apa manfaatnya ilmu tanpa amal, gitu kan? Gitu tuh iblis. Lal ilmu li nafsihi, bukan ilmu yang menjadi tujuannya. Wa khafiya 'alal makhdu'. Orang yang sedang ditipu sama iblis ini, sedang diperdaya sama iblis ini, dia enggak tahu annal ilma amalun, bahwasanya menuntut ilmu itu juga amal. Menuntut ilmu itu juga amal, ibadah yang besar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Menuntut ilmu itu lebih afdal dari semua ibadah yang sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal dari salat sunnah, lebih afdal dari salat tahajud, lebih afdal salat duha. Ya, sangat afdal. Itu amal juga gitu. Jadi para pemirsa sekarang dengarkan nih, tadi yang muslim. Itu adalah sedang dalam ibadah. Dalam ibadah. Ya, para pendengar sekalian yang mengikuti kajian online, mencatat gitu. Kemudian atau menghadiri kajian sesuai prokes kesehatan yang sudah dibuka ya. Jalan ke masjid, ada yang jaraknya 10 kilo, ada yang di luar kota, ada yang sampai luar provinsi, macam-macam. Itu adalah perjuangan, itu sedang semua dalam suasana ibadah semuanya. Dia ini lupa bahasanya menuntut ilmu itu juga ibadah, dikira itu bukan ibadah. Masa menuntut ilmu bukan ibadah, sementara Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gitu. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka dengannya akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masa yang seperti ini, jalan ke surga bukan ibadah? Ibadah, ibadah yang sangat besar. Ya. Allah sampai mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang ilmu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadah kecuali Allah. Allah sandingkan persaksiannya, persaksian orang berilmu dengan persaksian Allah. Ini kurang keren apa ibadah ini? Ibadah yang sangat besar, ikhwah. Sampai Allah sandingkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksiannya Allah dalam hal yang paling utama dalam kehidupan, ya Pak, dalam tauhid. Hal yang paling afdal. Sudah persaksiannya itu disandingkan dengan saksinya Allah itu sudah, itu kemuliaan yang luar biasa. Sudah itu objek saksinya adalah suatu masalah yang sangat besar, yang paling agung dalam kehidupan dunia ini adalah apa? Tauhid. Ini ibadah yang besar, ya. Jangan terkecoh dengan iblis. Ya, kalau kita sedang sholat duha, kita merasakan itu dalam masalah ibadah. Kita merasa itu dalam sedang melakukan ibadah yang besar, paling. Sholat tahajud, sholat jamaah. Maka hadirkan juga perasaan itu ketika kalian sedang jalan menuntut ilmu, tempat kajian, ya, mencatat, mendengarkan, ketika mengantuk berusaha mengusir kantuk, wudu, berusaha untuk mengatur jadwal, agenda harian, agar jangan sampai saya ini ketinggalan kajian, ketinggalan pelajaran nanti saya, eman-eman, itu semua adalah dalam ibadah semuanya itu, ibadah yang besar, ikhwan, insyaallah. fahdhar min hadhihi al-khadi'ah al-khafiyyah. Hati-hati kalian dari tipuan yang sangat samar ini. Fa innal ilma huwa al-aslul a'zam. Sesungguhnya ilmu itu adalah pondasi yang paling besar. Wa nurul akbar, dan cahaya yang paling besar. Iya, memang ibadah itu adalah, amalan itu adalah tujuan. Amalan itu adalah puncak. Tapi apa bisa seorang beramal tanpa ilmu? Ya tidak bisa. Dalam kaidah fikih dikatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan mengupayakan suatu hal, maka mengupayakan hal itu menjadi wajib. Ketika kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali harus dengan ilmu, maka menuntut ilmu itu menjadi wajib. Karena tidak ada satupun jalan yang bisa menjadikan kita ini beribadah kepada Allah dengan benar kecuali melalui jalur ilmu. Satu-satunya cuma itu. Bukan pakai ilmu terawang misalnya, ataupun ilmu mimpi, ya, ilmu. Oke, gitu, enggak ada orang bodoh di dunia ini. Ilmu bisa didapat tanpa belajar. Ya. Ilmu itu sesuatu yang berharga, setiap berharga di muka bumi ini harus digapai dengan susah payah. Orang bisa mendapatkan emas itu prosesnya keras, prosesnya berat, ya, bisa mendapatkan butiran-butiran emas itu. Bisa mendapatkan mutiara itu berat. Perjuangan, ya. Dia harus tenggelam di dasar lautan, dia harus, ya. Dia harus mengalami kegelapan lautan, oh, macam-macam, ya. Perjuangan yang keras baru bisa dapat mutiara. Ilmu lebih berharga dari semua hal. Gak mungkin ini tidak dapatkan kecuali harus dengan perjuangan. Huruba makana taqlibul awraqi afdala min as-sawmi was-salati wal haji wal ghusli. Bahkan bisa jadi kita membuka-buka buku, lembaran-lembaran kitab para ulama, itu pahalanya lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada pahala salat, bahkan haji, bahkan jihad fi sabilillah. Ya. Baik. Nah, jadi bisa jadi perjuangan seseorang dalam menuntut ilmu itu menjadi ibadah yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, seperti kata Imam Syafi'i, ya. Bahwasanya menuntut ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'." Menuntut ilmu itu tidak ada ibadah yang sebanding dengannya. Tidak ada ibadah yang lebih besar daripadanya. In sahhat an-niyyah. Jika niat seseorang dalam menuntut ilmu itu ikhlas, benar. Itu enggak ada ibadah yang lebih besar pahalanya daripada menuntut ilmu. Kalau niatnya ikhlas, ya, niatnya ikhlas. Maka niat ini penting. Kalau kita sudah berada dalam jalan ilmu, maka fokuslah setelah itu dengan niat Anda. Ya. Dengan niat Anda. Ikhlaskan niat, hanya ini semua mencari Allah, mencari ridha Allah, mencari akhirat, bukan cari dunia, mencari ridha Allah semuanya. Ya, maka akan berkah. Kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan orang-orang ikhlas itu, iblis tidak akan bisa memperdayakan orang-orang ikhlas. Ya. Illal mukhlasin, ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan. Titik yang menceritakan tentang apa? Ayat yang menceritakan tentang tipu daya iblis. Ya. Maka kemudian setelah itu illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kecuali orang yang ikhlas itu akan dijaga oleh Allah. Ya, kalau kita menuntut ilmu naudzubillah tidak ikhlas, mudah dipermainkan sama iblis. Tapi kalau orang itu ikhlas, di antara bentuk keberkahan ikhlas itu, orang dia akan dijaga dari tipu daya setan. Orang yang ikhlas itu akan dijaga dari tipu daya iblis. Baik, demikian para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga dapat menambah ilmu, iman dan takwa kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.